dan tiada membenar akal. Kita ambil bayat tah iya. Bayat tah kepada dia sikit. Dan tiada membenar akal, tak terima pada akal putuh tak terima bahawa ada tupanan Tuhan tadilah yang dikatakan tupanan bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu. Apa yang tersebut itu? Yakni yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Bukan nak dia tersebut. Tak membenar pada akal bahawa ada Tuhan yang dikatakan tupannya bagi tiap barang lain. Tupanan yang tersebut itu yakni yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Daripada yang lain. Tak membenar malaikat satu zat jua. Berbilang tak terima sama sekali. Ha, tak boleh jadi sama sekali berbilang. Itulah dikatakan berbilang itu mustahil. Satu adalah wajib. Berbilang mustahil akli. Satu tu wajib akli. Ha, karena akal kita fikir putus. Tak terima kok balik berbilang. Hak yang terimanya satu zat jua. Tiada yang lain. Yakni sama sekali. Nah, malaikat satu zat jua, tiada yang lainnya sama sekali. Nah, itu lebih baik sama sekali. Akli. Nah, karena asal kita fikir putus, tak terima kok balik berbilang. Hak yang terimanya satu zat jua. Tiada yang lain. Yakni sama sekali. Nah, malaikat satu zat jua, tiada yang lainnya sama sekali. Nah, itu lebih baik sama sekali. Sebab apa? Boleh kata tak terima. Malaikat hanya satu zat saja, tidak ada yang lainnya sama sekali. Kerana, nak ilah pada kata tiada membenarkan bahawa. Nah, kerana, jalan yang boleh kata tak terima tu. Kerana jikalau berbilang-bilang, kita perdu terkedir bubuhlah kata kalu. Haa, kalu berbilang. Apa nak kata? Kerana jikalau berbilang, paling kurang dua. Kerana masalah istilah bila kata berbilang, paling kurang dua. Haa, itu bukan masalah berbilang. Nah, kalaulah berbilang, katakanlah dua. Nascaya adalah yang lebih daripada satu tu. Dah ada hak kita saat ni tak membenar melainkan satu je. Kalau bila jadi ada soal lagi, jadi lebih daripada satu. Nah, ha. Nascaya adalah yang lebih daripada satu itu tengah daripada yang lain. Hak yang merupakan. Ha, lah naya. Jadi kita kata nah, kita ambil nama lah. Allah nama satu zat yang ialah tupanan bagi yang lain, yakni makhluk, dan dianya terkaya daripada semua barang lain. Siapa dia? Zat Allah tu. Kalau gitu lain pada Allah, kita boleh terima ke tak kata ada soal lagi lain pada Allah? Ha, ni lah nak ayat tetap membenar akal melainkan zat saja tiada yang lain. Yang ni Allah saja yang boleh terima, hak lain tak boleh terima. Ha, kita perdu kalau ada juga lah mana nak jadi. Ha, kerana jikalau, ha, jikalau berbilang-bilang, katalah ada soal lagi, kita beri nama lah ke dia, kita buat lalak tu nanti jadi masalah. Nah, kita buat kata soal lagi Khalid masalahnya tu Allah. Kalau perdu kata berbilang soal lagi Khalid, saya kata nascaya adalah yang lebih daripada satu. Ini kena Khalid dalam misal kita. Yang satu lagi Allah satu, lepas yang satu lagi kata Khalid. Nah, kita misal masuk daripada kata penuh daripada yang lain yang muka. Dah Allah tu satu zat tupanan bagi yang lain. Tiba-tiba kalau ada soal lagi, soal lagi jadi yang lain yang muka lagi. Mana Tuhan? Kalau ada soal lagi jadi yang lain yang muka. Maka jikalau adalah yang lebih tu. Nah, hak kata yang lain sana. Nah, dia satu lagi tu. Itu jadi tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga. Tiba-tiba kata, Khalid ni pun zat yang jadi tupanan bagi yang lain. Oh, kalau Khalid ni jadi tupanan juga, Allah nupai dia pula dah. Haa, ada dia. Jadi dia dah tu. Haa, ada dia. Nah, maka jikalau adalah yang lebih itu. Tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga. Seperti yang satu tu juga. nascaya adalah yang satu itu Allah dalam misal kata ni daripada yang lain yang nupai. Kalau dua dah Allah, masalah kata yang lain yang nupai khalik, khalik masalah kata yang lain yang nupai Allah. Jadi khalik tu panik, Allah tu panik. Nah, kalau balas tu gak, kedua-dua tu masalah kata yang lain yang nupai lah kok. Nascaya adalah yang satu itu daripada yang lain yang nupai. Jadi maka tiada lah ia, maka tiada lah ia, ia yang satu. Jaga letak domen di kena dulu, jadi tak nampak yang tu. Maka tiada lah ia, ia yang satu tu. Tiada terkaya pula, tak terkaya juga kalau gitu. Ada Allah tupanan bagi yang lain, tupanan yang terkaya. Fardu katakanlah ada selagi katakanlah khalif. Bila khalik tu yang lebih pada ni, mana khalik ketupannya juga bagi yang lain. Ha, jadi Allah ni yang satu ni mana? Mana kata yang menupai yang lain. Bila Allah ni yang menupai yang lain, Allah pun tak terkaya juga. Ha? Nah, itu maksud kita kata. Maka tiada lah ia, ia yang satu tu. Tiada terkaya pula, tak terkaya juga. Supaya ia lebih tu juga. Nah, apa? Kerana jikalau terkaya nyonya yang satu tu, kalau Allah tu tupannya bagi yang lain tu masih terkaya. Jadi kalau balak tu nascaya berhimpun padanya, pada yang satu tu terkaya dan menupan. Mana iktibar kata Allah ni tupanan bagi yang lain yang terkaya, mana dia sifat terkaya. Mana kalau khalik ni satu tupannya bagi yang lain, mana Allah tupan dia, mana Allah tak terkaya. Jadi timbulnya berhimpun di zat Allah saja tu terkaya lagi, menupai lagi. Pilih pada haksa lagi yang lain, mana dia ni terkaya. Pilih pada haksa lagi tu penat, dia kena menupai. Arti Allah tu ni berhimpun padanya, nah, terkaya lagi menupai. Itulah makna kata kita, nascaya berhimpun padanya, pada yang satu itu terkaya dan menupai. Eh, boleh terima kau ada berhimpun gitu. Dan iaitu berhimpun padanya terkaya dan nuper, iaitulah mustahil, yang mustahil akli yang zati. Putus tak terima. Mana boleh dua yang berlawan yang berhimpun di satu zat, tak boleh. Dan terkaya tak, tidaklah menupan. Bila menupan tak, tidaklah terkaya. Pasal itu kita makhluk semua ni bersifat dengan menupan, istiqar. Kita semua makhluk ni bersifat dengan menupan. Allah disifatnya terkaya. Nah, bila kita menupai, menupai apa? Menupai Allah. Nah, maka lahir satu sifat Allah ni tupanan bagi yang lain. Nama dia lorak dia. Dia bertulis atas makhluk satu ni. Makhluk satu mana? Bukan makhluk banyak tak dia ni. Tak, tak ada makhluk satu, makhluk mana tak ada. Tak ada lagi ni, makhluk tu tak, ya lah. Bukan-bukan makhluk ni, dia kira Tuhan. Tuhan balik-balik nubel, balik nubel. Dia tak boleh pun makhluk lah. Dia tak boleh makhluk, dia tak ada apa. Allah kan makhluk banyak anak, tak ada apa ke Allah. Dia kena Tuhan, dia cakap ni. Hak ni, hak kata mustahil ni. Tuhan yang makhluk, tak ada mustahil. Tak ada mustahil. Dia cakap Tuhan lah ni. Nah. Tiada membenar pada akal bahawa ada tupanan. Ada tupanan tu tak kata Tuhan? Ya, Tuhan. Tupanan bagi yang tiap-tiap jalan. Kita letak nama Allah. Tak terima malaikat satu je, Allah je. Tiada yang lainnya sama sekali. Kata nak ada hak lain, sama sekali tak terima. Kita perdu ketika ada juga. Lahana. Ha? Lalu tu, kerana jikalau berbilang. Berbilang ni berbilang pada tupanan lah ni. Kalau berbila, yang ini berbila pada tupanan. Allah satu tupanan. Lepas tu berbila, ada satu lagi. Yang satu lagi, kena nampak bubuh nama, Khalik. Allah, Khalik. Allah satu tupanan, Khalik satu tupanan. Ha, jadi dua orang yang berbila. Kalau balas tu, kalau balas tu, manakala ada yang lain, yang lain masuk dalam kata yang nupan. Yang nupan Allah. Eh? Pas kok yang lain tu satu tupannya juga. Allah pula menupan. Nupai yang lain. Jadi dengan itulah helah atas salah satu zat tu berhimpun dua yang berlawan. Mana? Terkaya pun dia, menupai pun dia. Tak boleh kau berhimpun dua sifat terkaya dengan menupai dia dua yang berlawan. Ni dua tu. Eh? Dua sifat yang berlawan ni. Dan sifatnya terkaya tidaklah menupai. Dan sifatnya menupai tidaklah terkaya. Tiba-tiba Allah oleh kerana dia ni tupanan bagilah, dia terkaya. Manakala ada sol lagi, sol lagi tu tupanan juga. Agaknya Allah nupai tu. Sebab tu kata tak boleh terima berbila tu. Kalau berbila balas tu lah jadi tu. Apa balas tu tu terima ke tak? Itu dia. Tersauh tapi tak dibenarkan oleh akal. Sebab dia kita nak tolak benar tak benar, kena tersauh gambar mai dulu. Rupa dia. Rupa terkedir dalam kira. Kena kedekat dua tu hai. Itulah baru tersauh, barulah tersauh, barulah daripada kata mustahil. Itu dia. Kalau gitu maka tiada lah dia terkaya pula. Hak yang lain pun tak kaya juga. Kerana jika terkaya ni yang satu tu, nasaya berhipung padanya terkaya dan menupai. Dan iaitu berhipung padanya terkaya dan menupai tu mustahil. Bapa? Kerana berhipung padanya. Bapa boleh kata mustahil? Kerana berhipung padanya pada yang satu tu. Orang pun kata berhipung dua yang berlawan-lawan ni. Mana dua yang berlawan ni? Iaitu sifat terkaya dan menupai. Tak boleh tu. Nah, sepuluh putih dengan hitam di satu makhluk, satu tempat, satu benda, satu yang tiba tu. Tak boleh. Dan ada padanya, kerana ada padanya pada yang satu tu, ada di situnya ketiadaan sesuatu daripada dibawa pada tak boleh ada. Ha, ni baru jolok. Siapa kepat yang kali tu, siapa bawa pada tak boleh ada. Zak. Dah berhipung dua tu mustahil. Berhipung terkaya gatik, menupai gatik di satu zat, berhipung tu mustahil. Bila berhipung mustahil, kalau itu zat yang macam tu pun mustahil. Bawa pada tak ada secara. Itu baru jolong. Itu dia klik kepada berhipung dua yang berlawanan tu mustahil. Bila berhipung dua berlawanan mustahil, berhipung tu dia ada di satu zat. Zat tu pun mustahil juga. Jawab tak? Tak boleh ada sesuatu daripada dirinya. Kalau gitu diri yang satu tu, pahak yang lebih daripada yang satu tu, demikianlah. Seperti yang satu itulah yang lebih daripada satu. Super-super tu juga. Nah, sahabat itulah kata tak boleh terima berbilang. Tengah ulama tafsir rusak kedua-dua dengan makna tak boleh ada di mula-mula lagi. Langit tak boleh ada, bumi tak boleh ada lagi dah. Itulah pasal datang. Tengok Tuhan tu buat kalu dalam ayat diri. Tengok Tuhan buat kalu. Lepas kita fikirlah, kita ada akal. Fa'atabiru ya ulil abfar. Amu fikir dan kira. Tafakkaru fil khalqi. Mu fikirlah pada makhluk ni. Buat tanya bagi kenanya khalif. Sebab itulah kita tarik daripada situ. Ketua, dua ketua yang tak boleh jadi ni. Dalam satu tempat nak jadi dua pemimpin tak boleh tu. Ada letak orang tua kata dalam bukit-bukit tak boleh dua imam. Itu dia nak menguasai. Dia tak boleh. Lepas tu kita kira tanya makhluk lagi nak pemimpin dua tak boleh. Menggitu aku begini, hak ni buat, hak ni tak puas hati, hak ni nak buat, hak ni tak puas hati, hak ni buat, hak ni senak. Hak ni nak wiadah, hak ni kata tak boleh wiadah. Hak ni kata kita nak mengadah ke satu perasaan ni, hak ni kata tak boleh. Hak ni kan selalu. Hak ni kata aku nak buat, hak buat, buat tu senak. Baik tu kan? Jadi pakai tak boleh ada. Tak apa lagi apa cakap masalah Tuhan. Kalau Tuhan dua pakai serak pen. Tak boleh ada kalau dua ada. Habak Tuhan buat kalu. Lau kana fihima alihatun illallah. La fasadata. Tengok Tuhan buat kalu sendiri dalam ayat. Nak menetapkan bahawa Tuhan. So, tak boleh berbilang. Tak terima pada akal berbilang sama sekali. Apa dalam kitab dia duk hurai hak tu dah. Bukan lepas keluar. Bukan kita tak tahu tu duk rasa kata suku tu. Ni tak ada senoran. Tak ada hurai hak nundah nak ayat sendiri ada dalam Quran cakap laukana fihima alihatun illallah. Jikalau ada pada langit bumi tu hal lain-lain daripada Allah. Kalau pandu kata ada, saya jawab tak nak rusak dua-dua. Aku tak boleh jadi berbila kena so ya. Siapa? Allah. Kalau ada yang lain boleh ni jadi, rusak habis hak lain. Bapa hak kerana? Kerana tu ayat tu. Tu dia. Pas kita tengok kalau manusia yang kata. Tu dia deh. Inilah kata huraian dalam ayat, huraian dalam hadis mana dia cakap lagi. Habis. Apa tu payah sikit di sini, kena perhati molek dengan kaedah, dengan domen yang terkebit ibarat. Dia payah sikit. Itu dia deh. Tapi walaupun payah, tak asas ilan nafa'da au udrikal munah. Itu dia. Habis takat itu cukup dulu dan nyatalah bagi yang mendengar dengan nafi. Wallahu'alam.